Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Surau TV dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kita dalam kondisi yang penuh dengan kenikmatan yang melimpah ruah, kondisi kesehatan yang diberikan oleh Allah, kondisi iman dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu jumlahnya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berfungsi sebagai hamba-Nya yang menjalankan tugas sebagai khalifah, sebagai pemimpin di permukaan bumi dalam rangka untuk memakmurkan bumi, yang mana hal tersebut adalah merupakan salah satu bentuk daripada ibadah sosial kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat manusia dan melalui perantara pengabdian kita kepada manusia, dedikasi kita kepada negara, kepada manusia, dan dalam rangka mengolah sumber-sumber alam yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudaraku seiman yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan kepada negeri kita. Semoga Allah mengangkat segala musibah-musibah yang sedang melanda negeri kita, gempa yang sedang melanda saudara-saudara kita di Palu dan di tempat-tempat lain, yang mana pada hakikatnya itu adalah merupakan sebuah derita, sebuah musibah yang itu adalah merupakan musibah juga bagi kita semua. Kemudian semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan kepada para pemerintah kita, memberikan kemampuan kepada mereka untuk berbuat yang lebih baik, untuk mengabdi kepada negara dan melakukan kebijakan-kebijakan yang terbaik, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah tersebut adalah benar-benar kebijakan yang memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, kemakmuran negara, untuk masa sekarang dan masa-masa yang akan datang. Yang lebih khusus daripada itu juga adalah dengan kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada pemerintah, dengan diberikannya petunjuk oleh Allah kepada pemerintah, maka pemerintah tersebut akan mampu menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Pemerintah tersebut akan mampu menegakkan agama Islam. Maka ini adalah salah satu tujuan utama daripada apa? Tujuan utama daripada adanya pemerintah di suatu negara. Alhamdulillah, pada akhir-akhir ini kita menyaksikan banyaknya tragedi-tragedi, kemudian musibah-musibah, bencana-bencana yang ditimpakan dan diberi, yang dicobakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada negeri kita. Kalau kita melihat satu persatu daripada musibah-musibah yang ada tersebut, yang mana pada hakikatnya musibah-musibah tersebut tidaklah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hal tersebut adalah merupakan sebuah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Sebulan yang lalu kita saksikan, yaitu di Palu, yang pertama itu adalah di NTB, kemudian diikuti oleh di NTT, kemudian beberapa waktu setelah itu saudara-saudara kita di Palu ditimpa oleh musibah gempa. Kemudian beberapa hari dan waktu setelah itu di Donggala. Kemudian beberapa waktu sesaat setelah itu adalah di Sulawesi Tengah. Yang mana kalau kita perhatikan dari sekian banyaknya musibah-musibah yang ada tersebut, yang mana musibah tersebut telah menelan banyak jiwa. Lebih daripada 3.000 orang meninggal dunia. Belum lagi yang apa, yang terluka parah dan ringan, belum lagi yang sakit. Belum lagi kerugian-kerugian materi lainnya. Sehingga pemerintah kita memprediksikan minimal itu adalah 15 triliun kerugian-kerugian yang apa yang menimpa. Subhanallah, ini adalah merupakan cobaan bagi negeri kita. Maka jika kita merenung dan kita melihat yang mana pada hakikat yang sebenarnya musibah-musibah yang ada tersebut adalah sungguh memberikan suatu kerugian bagi manusia. Dan tentunya kita tidak menginginkan adanya musibah tersebut. Sekarang yang menjadi pertanyaan besar bagi kita semua, kenapa terjadinya musibah yang bertubi-tubi, yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa? Apakah semata-mata disebabkan oleh alam? Gempa yang terjadi apakah semata-mata dikarenakan bumi itu bergoyang, bergoncang begitu saja? Bumi yang menelan manusia, apakah tidak ada yang menyebabkan terjadinya gempa tersebut dan bumi yang menelan manusia tersebut? Ini adalah sebuah pertanyaan yang apa layak kita lemparkan, layak kita pertanyakan. Sehingga pertanyaan tersebut jawabannya itu adalah pada akhirnya akan menghasilkan kesimpulan bahwasanya apa? Segala musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala erat kaitannya dengan apa? Dengan apa-apa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma asabakum min musibatin fima fabima kasabat aydikum." Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-30, "Dan apa saja musibah yang menimpa kalian," kata Allah Subhanahu wa taala, mengatakan sakit, gempa bumi, kemudian tsunami, kemudian banjir, kemudian badai, maka semua itu adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan-kerusakan yang ada, kata Allah. Kerusakan di darat, kerusakan di laut. Yang di darat misalnya apa? Misalnya penebangan hutan sembarangan. Pembuangan sampah sembarangan. Kemudian penambangan pasir sembarangan. Kemudian penambangan kerikil sembarangan. Sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan terjadinya tanah longsor. Di laut juga demikian halnya. Misalnya penambangan minyak secara apa? Secara liar misalnya. Sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan terjadinya pertumpahan minyak. Tumpah minyak yang tumpah, kemudian pipa yang bocor sehingga menyebabkan apa? Komunitas yang ada di laut itu rusak. Ini bentuk kerusakan yang ada di darat dan juga yang ada di laut. Ini kerusakan yang sifatnya apa? Yang sifatnya zahir. Belum lagi kerusakan yang sifatnya batin, dalam artian kerusakan karena apa? Karena kesyirikan yang dilakukan oleh manusia. Kemudian pembunuhan, kemudian korupsi, maksiat-maksiat, itu semua dikatakan kerusakan. Pembunuhan yang terjadi, orang meminum ganja, memakan ganja, menghisap ganja, kemudian melakukan maksiat, perzinaan, kemudian memakan riba dan sebagainya, orang korupsi, dan seterusnya. Dan ini semua adalah merupakan kerusakan-kerusakan yang ada di darat dan di laut. Kenapa terjadi korupsi? Karena perbuatan tangan manusia. Kenapa orang melakukan kesyirikan? Karena perbuatan tangan manusia. Orang mengenakan azimat, orang meminta pada selain Allah, orang datang kepada dukun lah, orang memberikan sesajian lah, macam-macam. Semua ini adalah dikarenakan apa? Dikarenakan perbuatan tangan manusia itu sendiri. Kenapa? Karena mereka tidak tahu. Karena kebodohan yang banyak terjadi. Bima kasabat aydin nas. Jadi kerusakan yang banyak terjadi di darat dan di laut. Apa tujuannya kerusakan tersebut yang sudah nampak? Zara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Agar Allah merasakan sebagian daripada perbuatan tangan manusia. Agar Allah merasakan sebagian daripada akibat tangan perbuatan tangan manusia. La'allahum yarji'un. Semoga dengan musibah tersebut, musibah yang diberikan oleh Allah tersebut, la'allahum yarji'un, agar manusia itu kembali, agar manusia itu bertobat, agar manusia takut kepada Allah, agar mereka sadar bahwasanya apa, kehidupan di dunia ini adalah ada zat yang mengatur. Ketika manusia melakukan musibah, maka Allah tegur dengan musibah. Ketika manusia melakukan maksiat, melakukan kesyirikan, LGBT yang merajalela, lesbian, kemudian bisek, kemudian transgender, kemudian homoseks dan seterusnya. Jadi hal-hal yang demikian ini juga hal yang menyebabkan terjadinya maksiat. Dan masih banyak lagi hal-hal yang penyebab-penyebab terjadinya maksiat. Pemirsa Solo TV dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini terkait dengan penyebab musibah itu, ada satu di antaranya itu adalah yaitu kesyirikan yang dikerjakan oleh manusia. Yang mana salah satu di antaranya itu adalah yang banyak terjadi, yang masih ada terjadi di masyarakat kita, di beberapa tempat di negeri kita Indonesia. Ini hal yang dilematis, yang mana dianggap oleh sebagian orang ini adalah merupakan ini produk budaya, ini aset budaya, ini kebudayaan, ini penghasilan negara, dan ini harus dipertahankan. Apa itu? Itulah dia. Seperti apa sesajian-sesajian, ya? Seperti apa? Seperti hadiah laut, ya, hadiah yang diberikan untuk laut, sesajian yang diberikan untuk laut, yang dihanyutkan ke laut, yang dihanyutkan ke sungai, yang diberikan untuk bangunan tertentu. Misalnya apa? Misalnya kepala kerbau. Jadi erat kaitannya dengan kondisi kita ketika zaman musibah ini. Masih ada orang yang apa beranggapan, oh sekarang gempa, kalau gempa bagaimana? Kita harus memberikan sesajian misalnya. Oh tsunami, tsunami itu datangnya dari laut, sehingga kita harus apa? Kita harus menghanyutkan kepala kerbau ke laut. Kita harus membunuh hewan tertentu, misalnya kambing, kemudian kita hanyutkan ke laut. Dan ini terjadi. Ini adalah hal yang real, yang konkret. Kita saksikan di depan mata kepala kita, sebagaimana yang terjadi misalnya di Palu. Itu ada pesta laut yang namanya itu adalah lebih kurang apa namanya itu, Nomani dan seterusnya. Apa namanya? Jadi namanya ujungnya I begitu. Jadi ketika sebelum terjadinya gempa bumi, ya, sebelum terjadinya gempa bumi itu banyak aparat negara, baik poluan ataupun polisi, ketika itu mereka mengamankan acara tersebut. Ya, yang mana acara tersebut, pesta kesyirikan tersebut, yaitu orang menyembelih kambing kemudian dihanyutkan ke laut. Dan ini sudah diperingatkan oleh majelis ulama. Misalnya di Palu itu sendiri sudah acara seperti ini sudah puluhan tahun. Para ulama, majelis ulama sudah mengingatkan. Bahkan ketika acara tersebut itu diresmikan langsung oleh apa? Oleh wali kotanya. Sehingga sampai saat ini wali kotanya masih diamankan oleh pemerintah. Masyarakatnya mencari wali kotanya. Kenapa? Karena dia beranggapan bahwasanya salah satu penyebab terjadinya musibah tersebut. Ya kenapa? Karena acara tersebut diresmikan, kemudian diresmikan dan didukung seperti itu. Ah, ini salah satu bentuk yang terjadi di Palu seperti itu. Dan masih banyak di tempat-tempat lain. Jadi orang memberikan sesajian seperti itu. Jadi orang masih beranggapan bahwasanya memberikan sesajian seperti itu adalah sebagai penangkal bala, penolak bala. Biar gunung tidak meletus, kemudian orang memberikan sesajian kepada penghuni gunung atau penunggu gunung. Biar laut tidak terjadi tsunami, maka orang melepas atau membuang kepala kerbau, menghanyutkan kepala kerbau. Sebagaimana terjadi di pantai selatan juga seperti itu. Di Jawa yaitu orang meyakini di pantai selatan itu ada jin wanita, yaitu Nyi Roro Kidul. Nah, sehingga masyarakat yang ada di sekitar pantai selatan mereka meyakini kita harus menghanyutkan, memberikan sesajian, memberikan hewan, menyembelih kepala kerbau, kemudian kita hanyutkan. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga dengan menghanyutkan sesajian tersebut, maka Nyi Roro Kidul tidak akan ngamuk, tidak akan marah. Dia tidak akan meminta kurban. Nanti kalau kita berlayar ke dalam laut, kita akan aman-aman saja. Nah, ini penangkal bala menurut mereka. Jadi penolak musibah menurut mereka. Ya, menurut mereka. Nah, bagaimana masalah seperti ini? Apa hukumnya? Kemudian kita lihat ada di beberapa tempat juga seperti itu. Ada diadakan dalam bentuk upacara tertentulah. Dihadiri oleh orang banyak. Bahkan dihadiri oleh pemuka masyarakat. Ya, acara-acara seperti itu. Kemudian apa? Kemudian orang menyalap barokah, mengambil barokah di situ. Nah, kemudian sebagian daripada makanan tersebut atau sembelihan tersebut, hewan tersebut dihanyutkan ke laut. Jadi fenomena yang terjadi seperti ini, yang mana ini adalah salah satu pemicu terjadinya musibah. Ya, pemicu terjadinya musibah karena dia adalah merupakan apa? Dia merupakan kesyirikan. Nah, mari kita lihat kenapa itu dikatakan syirik. Jadi setelah kita tahu tadi bahwasanya apa? Memberikan sesajian begitu, ya, memberikan sesajian, memberikan sesajian. Jadi kalau kita lihat dari sisi pandangan agama, yang mana ini adalah merupakan apa namanya itu bagian daripada menyembelih, bagian daripada menyembelih untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya orang menyembelih untuk apa? Untuk Nyi Roro Kidul, menyembelih untuk jin. Orang menyembelih untuk penunggu pantai atau penunggu laut, menyembelih untuk penunggu itu. Dan penunggu pantai, penunggu laut yang dimaksud di situ itu adalah itu makhluk halus dan itulah jin. Jadi kalau ada orang menyembelih dengan tujuan untuk apa? Untuk jin, tujuannya untuk itu. Jadi biar jin tidak ngamuk. Biar penunggu jalan tertentu, penunggu simpang tertentu. Kadang-kadang ada simpang atau jalan yang mana di situ sering terjadi apa kecelakaan misalnya. Kemudian pada waktu tertentu misalnya terjadi penampakan. Penampakan di simpang angker, di rumah yang sudah tua, di pohon yang besar, di laut, di sungai, pokoknya di tempat-tempat yang menakutkanlah. Sehingga apa? Sehingga timbullah keinginan daripada sebagian orang, mereka meyakini kita harus memberikan sesajian. Nah, sehingga mulailah mereka menyembelih. Ya, mereka menyembelih. Ya, mereka menyembelih, mereka letakkan di situ, mereka darahi misalnya. Maka ini adalah secara kacamata Islam, ini adalah merupakan apa? Menyembelih untuk selain Allah. Baik, mari kita lihat apa hukum menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih untuk selain Allah di dalam hadis, mari kita lihat hadisnya, yaitu hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya, hadis yang sahih. An Aliin radhiyallahu anhu, itu dari sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib. Qala haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, katanya, bi arba'i kalimat. Nabi menyampaikan empat hal. Yang pertama disampaikan oleh Rasul kepada Ali bin Abi Thalib, la'anallahu man dhabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat siapa saja yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang menyembelih untuk jin, menyembelih untuk simpang keramat, ada penunggunya jin. Jadi kebanyakan, atau kalau tidak salah kita katakan hampir semua orang menyembelih untuk selain Allah, bisa dipastikan yang dimaksud menyembelih untuk selain Allah itu adalah untuk makhluk halus atau untuk jin. Nah, bagaimana tidak? Kalau kita perhatikan misalnya apa, simpang keramat, simpang angker, rumah angker, ada anggapan orang di situ, misalnya di simpang keramat, ada penampakan jin. Ada orang misalnya nggak ada kepalanya, nampak tidak ada kepala. Ya, jin itu yang menampakkan dalam bentuk seperti itu. Anak kecil, dia menangis. Di mana? Di simpang tertentu. Di simpang jalan. Rumah sudah lama tidak dihuni. Kemudian orang yang lewat di luar rumah tersebut, dilihatnya malam-malam hari, kok sepertinya ada orang lewat di rumah itu. Ya, tetangga sebelah sering mendengar di rumah itu bunyi-bunyi orang berjalan, bunyi kadang-kadang wanita, suara wanita, suara histeris, seperti orang teriak, seperti orang menangis, seperti orang berkaca, bersolek di depan kaca, atau seperti suara orang mandi di tengah malam, jam 2 malam atau jam 3 malam. Sehingga apa terjadi? Sehingga apa namanya itu, penghuni rumah tersebut, ya, kalau rumah tersebut ada penghuninya, kemudian penghuni rumah itu mengatakan, aduh, rumah kita ini kayaknya ada sesuatu yang tidak beres nih. Ada yang tidak beres, ada yang menakutkan. Anak kita, kita dan anak-anak kita sering melihat sesuatu yang ganjil-ganjil, yang menakutkan, yang serem. Sehingga apa terjadi? Muncullah inisiatif dari apa? Dari tuan rumah tersebut. Wah, ini harus kita darahi rumah ini. Harus kita berikan darah, harus kita sembelih sesuatu, ayam atau kambing. Ini bentuk fenomena. Jadi orang meyakini, oh, berarti ada penampakan, ada jin. Oke, mari kita lihat dalam bentuk lain. Misalnya apa? Terkadang di kuburan tertentu, orang lewat di suatu kompleks kuburan, mulailah orang merasa takut. Di situ malam ada penampakan, ada yang aneh, atau suara seperti suara orang tertawa. Kenapa dia nampak begitu? Biasanya itu adalah terjadi penampakan begitu karena masyarakat yang ada yang lewat di situ itu adalah orang-orang yang masih meyakini dan takut kepada jin. Ketika masyarakat itu takut kepada jin, maka jin itu dia semakin menjadi-jadi dia. Dalam artian dia ingin menyesatkan manusia. Jin-jin kafir biasanya begitu. Dia ingin menyesatkan manusia sehingga apa yang terjadi, sehingga pada akhirnya nanti masyarakat yang takut kepada jin, kemudian apa? Kemudian oleh dukun yang ada di kampung tersebut. Jadi erat kaitannya dengan dukun ini. Kata dukun itu mengatakan paranormal atau orang pintar, ya paranormal. Jadi orang mendatangi paranormal karena apa? Karena melihat sesuatu penampakan, misalnya di apa? Di kuburan tadi. Sehingga paranormal mengatakan, dukun itu mengatakan, "Oh, kalau begitu Bapak harus menyembelih untuk apa? Untuk kuburan tersebut atau di kuburan tersebut dengan niat agar penampakan yang ada itu tidak muncul lagi." Artinya dengan niat menyembelih untuk jin. Karena takut kepada jin yang sering menampakkan diri, sehingga kita menyembelih. Jadi menyembelihnya itu ada apa? Ada faktor penyebab pendorongnya itu adalah gara-gara takut kepada penampakan atau jin atau makhluk halus, kemudian kita menyembelih. Maka menyembelih karena takut kepada selain Allah, kemudian kita menyembelih, maka ini hukumnya syirik. Berbeda kalau kita menyembelih sekedar menyembelih. Kita menyembelih untuk makan di rumah, menyembelih kambing. Kenapa? Untuk bikin sate. Tidak ada masalah. Sering-sering aja bikin sate. Kemudian kita menyembelih, kemudian kita kita hadiahkan untuk tetangga kita. Kita undang dia ke rumah, undang tetangga, undang fakir miskin. Tidak ada masalah. Ini bagus saja. Atau kita menyembelih kambing atau ayam, kemudian kita bisnis, kemudian kita jual ke pasar. Tidak ada masalah. Kemudian kita buka rumah makan. Nah, kemudian misal ada tamu datang ke rumah kita, kemudian kita menyembelih ayam, maka Rasul mengatakan seorang tamu itu adalah 3 hari, ya, 3 hari. Dan Rasulullah ketika datang tamu, maka beliau menyembelih apa? Beliau menyembelih kambing yang paling bagus. Nah, ini dalam rangka memuliakan tamu, dan memuliakan tamu ini adalah bagian daripada syariat Islam, maka tidak masalah. Dan menyembelih untuk makan-makan, ini tidak masalah. Tapi kalau ada maksud, ya maaf, masih ada yang lain seperti kurban. Kurban menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala, karena kurban itu adalah merupakan syariat Islam. Kemudian walimah demikian juga. Walimah ketika kelahiran anak, kemudian kita menyembelih. Ini juga menyembelih untuk Allah. Bahkan ini syariat, bahkan ini ibadah. Lah, sekarang ada sisi lain daripada menyembelih itu. Sehingga orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah, menyembelih untuk jin, untuk makhluk halus tadi, untuk sungai dan seterusnya, maka inilah yang dimaksud dengan menyembelih untuk selain Allah. Ini tinjauan syariat. Jadi kesimpulannya itu adalah berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat. Subhanallah, kalimatnya sangat sangar sekali. Berat di sini. Allah melaknat, maka menunjukkan perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah ciri-ciri minimal dosa besar dan maksimal syirik besar. Nah, maka menyembelih untuk selain Allah, maka ini adalah termasuk syirik besar. Termasuk syirik besar. Nah, ini dalil yang pertama, ya. Ini dalil yang pertama yang menjelaskan bahwasanya menyembelih untuk selain Allah, memberikan sesajian kepada lautan, ke laut, hadiah laut. Nah, ini adalah termasuk kesyirikan. Nah, ini dalil yang pertama. Jadi menganalisa sesuatu apakah dia termasuk syirik atau tidak, ini harus ditinjau dari segi hadis. Bukan kata orang, bukan yang berkembang di masyarakat, bukan kata orang, ini adalah budaya. Jadi budaya itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Budaya yang boleh, apabila budaya tersebut dia tidak bertentangan dengan syariat Islam, boleh-boleh saja. Jadi pada dasarnya al-aslu fi apa namanya itu, al-aslu fi syai'in, ya, atau hukum asal daripada segala sesuatu itu adalah halal. Al-aslu fil asya' mubah, hukum asal daripada segala sesuatu itu hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Ya, boleh saja orang apa namanya itu menciptakan adat-adat kebiasaan, boleh-boleh saja. Rumah adat misalnya apa Padang atau Minang, ada seperti tanduk kerbau, boleh-boleh saja sepanjang tidak ada unsur kesyirikan di situ. Jadi adat itu hukum asalnya boleh. Misalnya orang menikah, kemudian apa namanya itu laki-laki menjemput perempuan, boleh-boleh saja. Kemudian orang mengadakan apa, orang melakukan apa pesta, boleh-boleh saja. Jadi adat apabila tidak bertentangan dengan syariat, maka boleh. Nah, yang menjadi persoalan itu adalah sebuah adat kebiasaan, akan tetapi dia itu buruk, dia bertentangan dengan syariat. Misalnya kalau seandainya adat kebiasaan, ada orang atau di masyarakat ada adat kebiasaan, misalnya kebiasaan membunuh orang, ini kan kebiasaan atau adat, ini kan adat yang bertentangan dengan syariat. Karena Allah mengatakan la taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri kalian. Ada adat misalnya kebiasaan orang berjudi, ini adat yang apa, adat yang bertentangan dengan syariat. Ada adat misalnya kebut-kebutan, adat yang tidak bagus, adat yang tidak bagus. Ada adat misalnya memuliakan benda-benda keramat, ya misalnya benda-benda peninggalan nenek moyang, apakah keris, apakah gong, apakah rambut namanya, apakah apa saja, apakah pisau, ya jelas peninggalan nenek-nenek moyang terdahulu misalnya. Kemudian apa? Kemudian diagungkan, diyakini kalau seandainya tidak disimpan baik-baik di peti, di lemari, kalau tidak disimpan, kalau tidak dimandikan dengan bunga, dengan limau, tujuh macam, kalau tidak dimandikan per periode tertentu, lima tahun sekali, setahun sekali, maka kalau tidak dimandikan berbahaya nih, kampung kita akan diserang oleh jin, kampung kita akan apa banyak penyakit, anggapan orang, panen kita nanti tidak menjadi, kemudian apa namanya itu keamanan di kampung ini, masyarakat wabah penyakit banyak, kemudian akan terjadi musim kemarau, musibah akan menimpa. Keyakinan yang keliru, keyakinan yang apa, orang meyakini kalau seandainya satu benda tertentu tidak dibersihkan, tidak diagungkan, tidak diadakan acara tertentu, maka akan terjadi musibah. Ini keyakinannya seperti ini, seakan-akan kita meyakini bahwasanya apa, benda-benda ini bisa menyebabkan musibah, menyebabkan terjadinya malapetaka, banjir, penyakit dan sebagainya. Maka tidak ada yang bisa memberikan kebaikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan makhluk selain Allah, benda-benda tidak bisa mendatangkan keburukan apa-apa pun, sekalipun hanya sebesar biji bayam. Tidak bisa mereka mendatangkan keburukan. Pemirsa Surau TV dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang pertama yang tadi yang kita bacakan. Kemudian juga terdapat di dalam Al-Quran. Kita sering membaca surat Al-Kautsar, Inna a'tainaka al-kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi Allah mengatakan fasholli, kata Allah mengatakan. Jadi Allah mengatakan, ya Muhammad fasholli, salatlah engkau, lirabbika, untuk Tuhanmu, wanhar, dan menyembelihlah engkau untuk Tuhanmu. Jadi nahar artinya, inhar artinya itu adalah mengalirkan darah, menyembelih. Jadi Allah mengatakan fasholli lirabbika, salatlah untuk Tuhanmu. Berarti menunjukkan salat hanya untuk Allah. Berarti menunjukkan salat itu adalah ibadah. Maka salat atau ibadah tidak boleh diberikan untuk selain Allah. Wanhar. Jadi Allah mengatakan dan menyembelihlah juga untuk Allah. Jadi Allah kalau di sini Allah menggunakan apa? Ada waw di sini. Jadi dalam sastra Arab, dalam ilmu nahwu itu ada huruf ataf. Huruf waw di sini itu adalah menyatakan dan. Jadi Allah menggandengkan antara apa? Salat dan sembelihan. Allah mengatakan fasholli lirabbika wanhar lirabbika. Salatlah engkau untuk Tuhanmu dan menyembelihlah engkau untuk Tuhanmu. Maka dari sini menunjukkan bahwasanya apa? Salat dan menyembelih ini adalah merupakan ibadah yang hanya boleh kita berikan untuk Allah saja. Menyembelih untuk Allah, salat untuk Allah. Ya, jadi menyembelih ini adalah termasuk bagian daripada ibadah dalam kacamata Islam. Jadi oleh karena itu menyembelih ini tidak boleh diberikan untuk selain Allah. Ya, tidak boleh orang menyembelih untuk selain Allah. Orang menyembelih untuk kuburan. Nah, lebih-lebih kadang ketika ini, ketika orang sakit, ya, orang sakit, kemudian kata sebagian orang di kampung-kampung biasanya, oh tersapa. Di mana? Di kuburan. Di mana? Oh, di tempat-tempat angker. Oleh karena itu, obatnya itu adalah, kata sang dukun mengatakan, bapak harus menyembelih kambing. Di mana? Di tempat itu loh. Di tempat dia tersapa. Di tempat angker itu loh. Sehingga orang menyembelih. Maka menyembelih, jika diperuntukkan di untuk tempat tertentu, makhluk halus maksudnya di situ, ini adalah merupakan syirik besar. Ini adalah merupakan syirik besar. Ini ayat yang pertama tadi hadis, sekarang ayat yang kita bacakan. Maka jelas dari sini menunjukkan pada kita bahwasanya apa? Menyembelih ini adalah hanya hak Allah saja. Hanya hak Allah saja, tidak boleh kita berikan untuk selain Allah. Maka jika diberikan untuk selain Allah, maka jatuhlah dia kepada apa? Jatuhlah dia kepada kesyirikan. Ini namanya apa? Ini namanya tauhid uluhiyah. Yaitu memberikan semua ibadah itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita salat 5 kali sehari semalam, kita mengakui bahwasanya apa? Ibadah itu adalah untuk Allah saja. Kita mengatakan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita salat setiap hari 5 kali minimal sehari semalam. Belum lagi salat sunnah yang kita dirikan. Kita mengatakan inna salati, ya Allah, sesungguhnya salatku, kita menghadap pada Allah. Kita mengatakan Allahu Akbar dengan khusyuknya. Kita mengabdikan diri kepada Allah. Kita mengatakan inna salati, ya Allah, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihanku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillah. Subhanallah. Kita mengatakan ketika kita salat, lillah, hanya untuk Allah saja, rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Jadi pengakuan kita ketika kita salat ini harus kita implementasikan, kita aplikasikan, kita terapkan di dalam hidup kita sehari-hari. Jadi salat ini adalah merupakan apa? Merupakan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita sebelum salat kita baca Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tapi ketika menyembelih kita berikan untuk selain Allah. Mana kebesaran Allah? Harusnya Allah itu besar, kekuasaannya besar, ya, kekuasaannya besar. Allah mampu atas segala sesuatu. Maka dalam Al-Quran, kemana kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala? Misalnya di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-68, apa kata Allah mengatakan? وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Dan orang-orang kafir tidaklah mereka menghargai Allah Subhanahu Wa Taala semestinya. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبَضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Sedangkan bumi pada hari kiamat itu adalah dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Begini kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, langit yang tujuh, sah langit yang tujuh, bumi yang tujuh, di hari kiamat nanti, kata Rasul mengatakan, di dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala itu bagaikan biji bayam di dalam genggaman salah satu di antara kita manusia. Begini kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang harus hadir di dalam hati kita. Allah yang begitu besarnya. Ya, ketika kita sholat, Allah yang besar begitu kita memuji, kita memuja Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mengharuskan Allah yang besar itu kita memberikan semua ibadah kita semuanya itu adalah hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga rasa takut kita hanya tertumpu kepada Allah yang bisa menghilangkan musibah gempa Allah, banjir, longsor, tsunami, kemudian manusia ditelan oleh bumi. Musibah yang ada semuanya itu adalah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah mampu atas segala sesuatu. Yang menjadikan musibah itu Allah. Yang menjadikan langit yang tujuh dan bumi yang tujuh dari tidak ada kemudian menjadi ada, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menjadikan semua makhluk-makhluk yang ada selain daripada dirinya, Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang bergerak, semua yang semua yang diam, semuanya adalah di dalam penguasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas kenapa kok orang percaya kepada apa? Memberikan sesajian untuk pada selain Allah, kepada selain Allah. Kok memberikan sesajian? Kenapa? Mereka meyakini jin itu akan berhenti, akan diam dia. Ya, orang meyakini apa namanya itu banjir itu apa namanya itu gunung berapi itu meletus karena adanya penunggu gunung. Jadi seakan-akan gunung meletus itu bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga orang tidak percaya, tidak kembali pada Allah. Harusnya kembali pada Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada musibah. Ya, jauhkanlah bala daripada kami. Bala apa saja, musibah apa saja. Maka Rasul mengajar kepada kita yaitu doa Allahumma amminna fi autanina hadza. Ya Allah, amankanlah kami di negeri kami ini. Allahumma rfa' 'anna al-bala ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, hilangkanlah musibah-musibah yang menimpa kami, baik musibah yang nampak ataupun musibah-musibah yang tidak nampak. Jadi pada hakikatnya itu adalah tempat kita mengadu hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hakikat daripada apa? Hakikat kenapa kita harus kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menyembelih untuk selain Allah ini adalah menunjukkan orang itu tidak mempraktekkan solatnya. Jadi solat yang kita baca, belum lagi di dalam Al-Fatihah. Kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah terpuji? Karena semua makhluk yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Allah mengatakan, Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah sajalah apa-apa saja, tanpa kecuali. Malaikat yang ada jumlahnya bertriliun jumlahnya. Semua arasy dan kursi, manusia, jin, hewan, tumbuhan, semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, kita memuji Allah ketika kita solat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nah, sampailah kita pada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau sajalah kami menyembah dan hanya padalah Engkaulah kami meminta tolong. Inilah namanya ubudiyah. Ini namanya apa namanya itu? mengikhlaskan diri, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, menjadi hamba Allah. Jadi menjadi hamba Allah itu di dalam hal ibadah, ibadah kita yang kita kerjakan semuanya untuk Allah. Nah, termasuk menyembelih, ini adalah juga merupakan ibadah, maka kita hambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan semua ibadah untuk pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita adalah orang-orang yang beriman sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat daripada agama Islam. Jadi kalau kita analisa, kita lihat, kita teliti secara seksama, pada dasarnya agama Islam itu adalah agama yang mengajarkan kepada kita untuk apa? Menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak memberikan ibadah apa saja untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasul kita sebagaimana dalam hadis tadi dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak menginginkan kita melakukan kesyirikan. Jadi kalau ada orang yang melarang perbuatan syirik, sebenarnya dia itu adalah orang yang berpegang kepada ajaran Islam, bukan orang kelompok sesat. Jadi sebagian orang ada yang menganggap, wah ini kesyirikan, ada orang kesyirikan yang terjadi kemudian ada orang yang melarangnya, tidak setuju dengan kesyirikan tersebut, kebiasaan yang dikerjakan oleh masyarakat yang apa namanya itu yang ada unsur kesyirikan di situ. Oh, sebagian orang ada yang memandangnya konotasinya negatif, memandangnya sinis. Wah ini aliran sesat, ini orang-orang yang apa namanya itu orang yang sesat. Padahal kesyirikan yang seperti ini, inilah Islam yang sejati, inilah Islam yang sebenarnya. Ketika kita haji, apa yang kita baca? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik Allah artinya itulah labbaik, labbaik Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Artinya ketika kita haji, ini adalah kita memenuhi panggilan Allah. Kita ulang lagi, labbaik Allah pertama, labbaik Allah, labbaik Allahu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, aku penuhi panggilanmu ya Allah dan tidak ada sekutu bagimu. Jadi pada dasarnya ketika kita berhaji, prosesi haji yang kita kerjakan semuanya itu adalah menunjukkan apa namanya itu implementasi daripada tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh aneh kalau ada ketika haji orang mengusap Ka'bah kemudian diusapnya ke badannya, padahal dia apa, padahal dia haji, dia sudah mengatakan labbaik Allah labbaik labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik, tidak ada sekutu bagimu. Tapi masih ada orang tidak mengerti, sehingga Ka'bah diusap, diusapkan ke badan, diyakini wah Ka'bah ini ada barokahnya, barokahnya itu bisa memberikan kesehatan. Keliru. Ka'bah itu ada barokahnya dengan tawaf di sekeliling Ka'bah itu, barokahnya itu adalah diberikan pahala. Karena Ka'bah ada di Masjidil Haram, maka orang yang sholat di situ pahalanya itu adalah 100.000 kali lipat daripada sholat di masjid-masjid lain yang ada selain daripada apa namanya itu Makkah dan Madinah. Kemudian di Ka'bah itu ada juga multazam di situ, yaitu antara apa, Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Ini multazam. Maka Rasul mengatakan tempat yang paling mustajab di Ka'bah itu adalah di multazam. Maka Rasul ketika beliau berdoa di multazam, beliau menempelkan apa, dada beliau dan pipi beliau sebelah kanan itu ke multazam begitu. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu. Inilah barokahnya, bukan mengusap Ka'bah. Maksudnya di sini itu adalah, jadi Islam itu sendiri pada dasarnya itu adalah memerangi kesyirikan. Haji itu adalah merupakan rentetan daripada tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga syiar ketika haji itu adalah apa? Semuanya itu talbiyah. Mulai dari kita dari yalamlam. Kalau kita orang Indonesia mau apa namanya itu mikotnya di yalamlam. Setelah kita naik di atas bus, mobil atau di pesawat, mulailah kita melantunkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik. Terus sampai kita masuk ke Masjidil Haram, ke masjid. Nah, berhentilah kita di situ. Demikian juga mulai dari hari yang ke-8, hari tarwiyah ketika haji. Hari ke-8, hari ke-9, ke-10, 11, 12, 13, 6 hari. Ya, 6 hari itu kita memperbanyak mengucapkan talbiyah. Memperbanyak mengucapkan talbiyah. Yang mana kalimat talbiyah itu adalah la syarikalah, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Nah, ini dia sebenarnya hakikatnya. Jadi pada dasarnya agama Islam secara totalitas mengajarkan kepada kita kalimat apa namanya itu, mengaplikasikan kalimat la ilaha illallah, tidak ada yang berhak untuk disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hakikat daripada Islam, memerangi kesyirikan. Baik, kemudian yang terakhir kita bacakan hadis juga. Hadis juga itu penjelasan tentang apa? Tidak bolehnya menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seekor nyamuk. Jadi kalau ada orang menyembelih untuk selain Allah, yang disembelih enggak terlalu besar-besar amat. Ya, tapi yang penting dia menyembelih niatnya untuk selain Allah, maka itu pun sudah dikatakan syirik besar. Baik, kita lihat. Dalam hadis Nabi bersabda, "Dakhala al-jannata rajulun fi dzubabin wa dakhala an-nara rajulun fi dzubabin." Ada seorang laki-laki yang masuk surga karena lalat. Dan ada seorang laki-laki juga yang masuk surga dikarenakan oleh lalat. Kan aneh, timbul pertanyaan. Kemudian para sahabat bertanya, qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana hal tersebut bisa terjadi ya Rasulullah? Qala, kemudian Rasul mengatakan, marra rajulani ala qaumin lahum sunamun. Jadi dulu kata Rasul mengatakan, jadi Rasul di sini mengkisahkan cerita kisah. Ada dua orang laki-laki yang melewati sebuah kaum, jadi sekelompok orang. Yang mana sekelompok orang ini, ya di jalan lah misalnya, ya di jalan ada sekelompok orang. Yang mana sekelompok orang itu yang duduk-duduk di jalan, mereka punya patung di situ. Ya, mereka punya sonam, mereka punya patung. Jadi setiap orang yang lewat, ya setiap orang yang lewat harus menyembelih untuk patung tersebut. Nah, la yajuzu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Jadi ada orang yang duduk-duduk di jalan, kaum, suatu kaum, masyarakat, mereka punya patung. Nah, setiap ada orang lewat harus menyembelih untuk patungnya. Jadi suatu hari lewatlah seseorang. Kemudian mereka mengatakan, jadi orang-orang yang mengatakan, kamu harus menyembelih untuk patung kami. Kemudian orang ini mengatakan, saya tidak punya hewan yang harus saya sembelih. Kemudian mereka mengatakan, orang-orang ini mengatakan, qarrib walau dzubaban, sembelihlah walaupun hanya seekor lalat. Faqarraba dzubaban. Kemudian laki-laki ini membunuh lalat. Dia hadiahkan untuk patung milik orang kampung ini tadi. Fakhallau sabilahu. Kemudian dia dibiarkan, diberikan jalan sehingga dia bisa lewat. Ini orang pertama. Fadakhala an-nar. Akhirnya orang ini mati. Maksudnya mati karena dia melakukan begini, dia masuk neraka. Karena dia melakukan syirik besar. Orang yang kedua, wa qalu lil akhar qarrib. Kemudian ada lagi orang yang kedua lagi lewat. Kamu harus menyembelih untuk patung kami. Kemudian laki-laki ini mengatakan, "Ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an duna Allah azza wa jalla." Laki-laki ini mengatakan, "Enggak mungkin saya tidak akan menyembelih hewan apapun untuk selain Allah Subhanahu wa taala." Jadi orang yang kedua ini dia punya prinsip. Dia tegar, dia tidak mau menyembelih untuk patung milik orang yang di kampung ini tadi. Fadharabu unuqahu. Akhirnya laki-laki yang ngeyel ini, yang tidak mau menyembelih untuk selain Allah ini, oleh masyarakat kampung ini ditebaslah lehernya, alias dibunuh. Fadakhalal jannah. Dan laki-laki yang dibunuh ini, yang tidak mau menyembelih untuk selain Allah ini, dakhalal jannah, dan dia masuk ke dalam surga. Begitulah ceritanya. Jadi di dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan, jadi ada orang yang walaupun dia menyembelih sebesar semut atau nyamuk, ya jelas apa saja, kalau dia sembelih untuk selain Allah, maka itu termasuk syirik besar. Karena syirik itu adalah niatnya itu di hati. Sekalipun yang diberikan itu hanya sebesar lalat atau nyamuk. Jadi kesimpulan yang bisa kita sampaikan dari berdasarkan kajian kita ini adalah bahwasanya memberikan hadiah laut atau sesajian seperti itu, ini adalah merupakan syirik besar. Jadi keliru kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya ini adalah aset budaya, ini adalah penghasilan negara, ini adalah kebudayaan. Ya, ini kebudayaan yang syirik. Jadi kebudayaan yang syirik ini harus wajib kita tinggalkan. Wajib kita tinggalkan karena ini akan mendatangkan musibah. Kita membangun berpuluh-puluh tahun, kemudian Allah murka kepada perbuatannya seperti itu, sehingga sebagaimana yang terjadi musibah ini adalah salah satu dikarenakan kesyirikan yang dikerjakan oleh manusia. Pemirsa SPRTV dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita adalah orang-orang Islam, innamal mu'minuna ikhwah. Sesama orang Islam, kita adalah orang-orang yang bersaudara. Maka bentuk persaudaraan kita itu adalah saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ad-dinu nasiha, agama ini adalah merupakan nasihat. Sehingga apa-apa yang kami sampaikan yang menjelaskan tentang apa hakikat daripada kesyirikan agar kita menjauhinya, ini adalah hakikatnya sebagai bentuk kasih sayang dan rasa cinta kita kepada saudara-saudara kita orang Islam yang lain. Semoga bermanfaat apa-apa yang kita sampaikan. Jadi kemudian di akhir acara ini, bagi pemirsa Surah TV dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ingin bertanya, maka bisa bertanya langsung ke melalui nomor telepon yang ada di layar kaca Anda. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Riau, Ustaz ya. Ya, silakan. Kita sekarang ini sering melihat fenomena orang mau nikah, mau jualan, ya, mau nyalek mungkin juga, itu kan pakai dukun-dukun semua. Iya. Ini kayaknya Ustaz sudah mungkin nyinyir menyampaikan semua ini, tapi mereka tetap seperti itu juga. Ini salah di mana Ustaz? Iya. Yang kedua, saya orang Sumbar juga. Iya. Di Pariaman ada tradisi wisata Tabui. Itu kajiannya apakah sampai ke sirik besar atau gimana Ustaz? Kalau iya, itu tanggung jawab siapa untuk menstop wisata seperti itu? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah. Pertanyaan dari Riau. Jadi beliau menanyakan fenomena yang terjadi di beberapa tempat atau di negeri kita Indonesia ini. Jadi orang melakukan misalnya nyalek, sebagai caleg, kemudian orang datang ke perdukunan, ya, perdukunan. Jadi orang tidak terlepas dari tidak terlepas dari perdukunan. Kemudian juga membangun rumah kemudian memberikan sesajian. Beli mobil baru, kemudian didarahi. Mobil baru bagus, kemudian dikasih darah ayam atau darah kambing, sehingga kotor dia. Kan gitu. Kemudian bikin rumah juga seperti itu, pasang kuda-kuda di atas. Kemudian kata tukang bilang, "Pak, kami mau kerja, kami mau ngerjain rumah ini. Kalau rumah ini dikasih didarahi dulu, biar kami ini selamat." Orang di Jepang tidak ada pakai darah ayam, orang di Arab tidak ada pakai darah-darahan segala, orang di Barat tidak ada pakai begitu-begituan segala. Kenapa kita Indonesia kok pakai darah ayam segala? Pakai pisang lah, pakai macam-macam, ya macam-macam, sangat kreatif sekali. Lebih daripada itu, ada pula orang mengaku dirinya nabi. Ada mengatakan dirinya nabi, seperti Lia Aiden, seperti Mirza Ghulam Ahmad. Ada lagi mengatakan macam-macam, luar biasa. Apa yang ditanam di negeri kita hidup. Aliran apa saja yang dibikin, ada pengikutnya, yakin. Nah sekarang kenapa? Apanya yang salah ini? Bukankah negeri kita mengatakan kami adalah umat Islam yang terbanyak? Bahkan orang mengatakan adat yang bersendikan syarak, syarak yang bersendikan kitabullah. Jadi orang mengatakan adat sendinya itu adalah syarak, sendinya, dasarnya itu adalah syariat Islam, kata orang. Tapi sekalipun demikian, kalau kita periksa satu persatu daripada adat yang ada, ternyata masih ditemukan adat itu tidak ada sendinya. Kalau kita lihat Al-Quran Sunnah, ternyata dia tidak sesuai dengan Al-Quran Sunnah. Misalnya seperti itu. Ini apanya yang salah? Ya, orang pergi ke dukun, nyalek pergi ke dukun. Bahkan orang mau menikah juga persyaratannya itu banyak sekali. Artinya yang berbau syirik lah. Kemudian orang mau naik pangkat dan jabatan, pergi ke dukun. Kenapa ini seperti ini? Apanya yang salah ini? Bukankah orang mengatakan kita harus memurnikan tauhid? Ternyata kalimat tauhid yang dipahami oleh sebagian saudara kita belum mengena. Apa yang maksud dengan tauhid? Jadi salah satu yang dimaksud dengan tauhid itu adalah memberikan ibadah-ibadah itu untuk Allah saja. Apa itu ibadah? Ibadah bukan sholat saja. Ibadah itu ada di antara seperti sholat, puasa, haji, zakat. Apalagi masih ada ibadah yang lain seperti menyembelih. Ini ibadah ini, menyembelih ini. Jadi menyembelih hanya untuk Allah saja. Kalau menyembelih untuk selain Allah, jadilah dia syirik. Ini harus diketahui sehingga kita paham kapan syirik itu. Bernazar untuk Allah saja. Kalau ada orang bernazar untuk kuburan, untuk laut, kok bernazar kok untuk laut? Yang bernazar untuk Allah. Bernazar untuk apa namanya itu, untuk kuburan, untuk penghuni, untuk makhluk halus. Ini nazar yang diberikan oleh sebagian orang sehingga ini dikatakan syirik. Mengenakan azimat. Ini kenapa kok agama seperti ini? Riba jadi, judi jadi, zina jadi. Kemudian apa? Mengenakan azimat. Islam bukan begitu. Islam itu adalah yang pertama dengan tetangga baik, mengucapkan salam, tidak boleh membunuh, tidak boleh makan harta haram, tidak boleh korupsi, tidak boleh berprasangka buruk pada orang. Jadi semuanya itu yang apa? Yang maslahat. Ya, semuanya yang maslahat. Tidak boleh berzina, tidak boleh LGBT. Ini Islam. Kalau pengin Islam, buanglah sampah pada tempatnya. Mana dalilnya? Buang sampah pada tempatnya. Rasul mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sampai 79 cabang. Yang paling tinggi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang paling rendah menyingkirkan duri atau halangan di jalan, termasuklah sampah di dalamnya. Ingin berislam, terapkan Islam yang benar. Jadi kok orang berislam tapi masih apa namanya itu kuno begitu, kok mundur ke belakang, minta kepada kuburan, pakai azimat, lahir anak kemudian pergi ke dukun, ya begini-begini. Ini tradisional, bukan tradisional. Ini keluar dari jalur. Kalau Islam yang tradisional, yang sesuai dengan apa namanya itu orang-orang dulu, ya Islam itu tetap dia tradisional. Sekalipun ada yang modern itu adalah apa namanya itu sepanjang dia tidak bertentangan dengan Islam. Jadi yang menyimpang daripada real ini yang kita ingkari, yang keliru, yang harus kita berikan nasihat. Jadi yang kenanya di sini itu adalah penyakitnya itu di situ adalah karena masih ada orang yang orang belum memahami hakikat tauhid sebenarnya. Bagaimana itu tauhid? Bahkan orang mengatakan nanti kalau ada orang yang ceramahnya isinya tauhid, akidah, ini kuno. Subhanallah. Orang pinginnya agama seperti apa? Pinginnya bunga bank halal, begitu? Musik halal, pinginnya begitu? Kemudian apa lagi? Kemudian kerjasama dengan orang kafir halal, begitu? Kemudian LGBT halal. Pingin-pingin agama yang apa namanya itu? Pingin yang bikin sensasi, tapi sensasi yang tidak sesuai dengan syariat. Nah, jadi dakwah tauhid ini adalah dakwahnya Rasulullah, dakwahnya para nabi, ya, dakwahnya para nabi. Jadi banyak hadis-hadis dan ayat yang menjelaskan bahwasanya dakwah tauhid ini adalah dakwahnya para nabi. Maka Allah mengatakan walaqad basna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutuskan kepada semua nabi dan rasul terdahulu, kata Allah mengatakan, tu rasul. Yang mana dakwahnya mereka, ajakan mereka itu adalah an ya'budullaha, agar kalian menyembah Allah saja. Wa yajtanibut taghut, dan tinggalkan taghut, tinggalkan segala yang disembah selain Allah. Termasuklah memberikan sesajian, ini juga termasuk ini taghut ini. Memberikan untuk taghut. Berhukum pada selain hukum Allah ini taghut. Datang kepada dukun mengakui ilmu-ilmu ghaib ini taghut. Mengikuti pemerintah dalam rangka menghalalkan yang haram ini taghut. Mengikuti ulama menghalalkan yang haram ini taghut. Ada pula solat dengan bahasa Indonesia. Jadi ada pula orang solat dengan bahasa Indonesia. Ya. Kemudian apalagi misalnya? Ya, menghalalkan LGBT misalnya, kalau sempat itu dihalalkan, ini mengikuti yang tidak benar, ini mengikuti selain Allah, taghut yang seperti ini. Nah, jadi yang kena itu adalah kurang belajar masalah akidah, maksudnya akidah yang benar. Jadi orang masih mengira-ngira bahwasanya memberikan sesajian itu bukan syirik, itunya yang kena. Jadi yang kena itu hatinya yang kena. Yang kena tuh di sini, kata orang. Ya, sakitnya tuh di sini. Artinya sakit di sini mananya tuh yang kena itu akidah. Nah, jadi maka pelajaran akidah itu bukan ilmu kalam yang dipelajari. Bukan ilmu filsafat. Bukan ilmu apa? Bukan ilmu, filsafat itu boleh, ada yang boleh. Seperti filsafat ilmu, filsafat hewan, tidak ada masalah. Filsafat kedokteran, filsafat matematika, ya. Tapi kalau akidah mau difilsafati, bagaimana? Diakali tidak bisa. Jadi yang kena itu apa? Yang kena itu adalah masalah akidahnya. Jadi oleh karena itu masalah akidah ini harus akidah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Nah, jangan akidah kita kata orang. Kata orang tua, kata nenek, kata kiai, tidak. Sehingga apa kata orang? Kata orang kalau ada wanita duduk di pintu, maka dia sulit jodoh. Kata orang kalau ada kucing melintas di depan kita, berarti celaka. Kata orang semua. Nah, kata orang semua. Jadi itu dia. Yang kena itu masalah akidahnya. Allahu a'lam bishawab. Semoga Allah menjauhkan kita daripada kesyirikan-kesyirikan seperti itu. Jadi kita sangat mengharapkan negeri kita menjadi negeri yang aman, damai, sentosa, kaya, raya, sejahtera. Masyarakatnya beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, solat, puasa, menutup aurat wanitanya, semuanya. Akhlaknya baik, pendidikannya tinggi, ekonomi, teknologi, kebudayaannya, politiknya, ekonominya, militernya, pertahanannya, semuanya mantap. Dan juga pemerintahnya. Kita mengharapkan pemerintah yang tidak berbuat korupsi, pemerintah yang adil, pemerintah yang berpihak kepada masyarakat, yang mempertahankan aset negara sebagaimana pasal 35, bumi dan air dan kekayaan alam yang menyangkut hidup, hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara dan dipergunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Kita menginginkan pemerintah seperti ini. Ini dia. Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk bangsa kita ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada pertanyaan yang berikutnya, kami persilakan pada pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Surah TV dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengamati akhir-akhir ini, ya, masuk. Silakan, ada pertanyaan masuk. Ya, ya, silakan. Tadi kan soal saya dua tadi. Ya, Bapak. Yang kedua ya, maaf ya. Iya, sampai ya. Yang kedua, ya. Jadi beliau tadi bertanya tentang Tabui. Ya, yang terjadi, kasus yang terjadi di salah satu di Sumbar itu Tabui. Ya. Tabui ini adalah kalau kita perhatikan secara seremoni atau upacara, Tabui itu sendiri di situ orang meyakini bahwasanya apa? Bahwasanya sesajian yang dibikin, makanan-makanan yang dibikin di situ, ya, kemudian diambil orang, ya, diambil, diperbutkan, kemudian diyakini makanan-makanan yang ada di situ itu ada barokahnya, ya, ada barokahnya. Ini nyalap barokah, nyalap atau mencari barokah, ya, mencari barokah. Maka meyakini bahwasanya apa, makanan begitu ada barokahnya, ya, ada barokahnya. Kemudian apalagi kemudian ada lagi sebagainya yang dihanyutkan ke, yang dihanyutkan ke laut, yang dihanyutkan ke laut itu sebagai sesajian, ya, sebagai sesajian. Kita sudah menyampaikan tadi bahwasanya apa, menghanyutkan ke laut sebagai sesajian yang diyakini itu untuk makhluk halus, maka ini termasuk syirik. Ini termasuk syirik, ya, termasuk syirik. Kemudian nyalap barokah itu sendiri, ya, nyalap barokah itu sendiri dan meyakini makanan itu bisa mendatangkan barokah. Kenapa? Karena makanan yang dibuat di situ itu adalah makanan yang diperuntukkan untuk apa? Yang sudah diperuntukkan, ya, diperuntukkan, diniatkan pada acara, pada acara tersebut, kemudian makanan tersebut bisa mendatangkan barokah. Ya, makanan tersebut bisa mendatangkan barokah dan bisa menolak bala karena dia dihanyutkan apa? Dia bisa dihanyutkan, dia dihanyutkan ke laut. Maka ini termasuk apa? Ini termasuk juga hal yang apa? Hal yang merupakan kesyirikan. Yang merupakan kesyirikan. Dan kalau kita lihat asal usulnya itu adalah asal usul daripada peringatan itu sendiri di situ adalah yaitu dengan menyebutkan siapa di situ, ya, mengagungkan Hasan dan Husain, ya, Hasan Husain mengagungkan, membesarkan Hasan Husain di situ. Memang Hasan Husain itu adalah ahlul bait. Ya, ahlul bait. Akan tetapi kenapa disatukan dengan acara tersebut? Karena acara tersebut ini adalah merupakan produk daripada Syiah. Ya, produk daripada Syiah. Sehingga pemerintah Iran melakukan kerjasama dengan pemerintah kita, maka di sini ada misi. Yaitu misi untuk memasukkan ajaran Syiah itu lewat acara tabu'i tersebut, sehingga diharapkan, mereka mengharapkan apa namanya itu ajaran Syiah ini diterima oleh apa? Diterima oleh masyarakat. Kemudian tanpa sadar mereka akan apa? Mereka akan apa namanya itu? Mereka akan terjatuh kepada pemahaman yang seperti itu. Yang mana pada ujungnya penyebaran daripada ajaran Syiah itu sendiri. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita jawab secara apa? Secara sederhana. Dan tentunya tentu saja masalah ini adalah tanggung jawab pemerintah. Ya, tanggung jawab pemerintah. Walaupun sebagian orang ada mengatakan, oh, ini kan produk budaya. Ini kan aset budaya yang harus dipertahankan. Ya, kalau budaya yang dipertahankan, yang budaya yang boleh, yang benar, tidak ada masalah. Tapi budaya yang keliru, yang seperti itu, yang mengandung kesyirikan di dalamnya, maka budaya seperti itu kita harus dan wajib menghilangkan budaya seperti itu. Jadi oleh karena itu kita semoga Allah memberikan apa namanya itu petunjuk kepada kita semua, memberikan menunjukkan pada kita bahwasanya kesyirikan itu adalah salah. Semoga Allah memberikan kekuatan pada pemerintah kita untuk apa berangsur-angsur menghilangkannya. Mungkin ya kita berprasangka baik kepada pemerintah kita bahwasanya apa ini adalah semata-mata karena mungkin artinya karena isu yang terjadi begitu. Ya, ini produk budaya, ini aset budaya lokal, ini apa namanya itu kerjasama budaya dengan negara luar. Apalagi negara luar itu ketika budayanya dihidupkan di negeri kita, mereka rela memberikan apa? Memberikan bantuan. Ya, memberikan bantuan. Yang penting acara tersebut dilakukan. Bahkan diberikan hadiah, bahkan diberikan bantuan dalam bentuk jumlah yang besar. Tapi kita sebagai orang Islam harus kita menimbang dari kacamata syariat. Ya. Sama hukumnya dengan seperti apa? Seperti rokok lah di Indonesia kalau boleh kita katakan. Ya, misalnya ganja. Misalnya apa? Minuman keras. Kita tahu minuman keras ini hukumnya kan haram. Ya, hurimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Hormat alaikul maitatu waddamu walahmul khinzir wama uhilla bi lighairillah. Jadi termasuk di sini itu adalah minum khamar. Khamar adalah meminum bir, whisky, apapun namanya. Ini kebudayaan mabuk. Kebudayaan yang haram. Maka seharusnya itu adalah pemerintah kita menutup perusahaan yang seperti ini. Kenapa? Karena capek. Masyarakat di tengah masyarakat di tengah masyarakat terjadi seperti itu, orang mabuk dan seterusnya sehingga membunuh orang, kemudian orang berjudi, orang berzina gara-gara mabuk, kemudian hancurnya generasi. Tapi pemerintah masih beralasan ini aset negara. Anggaplah ia di aset negara, uang masuk tapi generasi punah. Uang masuk memang betul itu aset negara, tapi berapalah aset tersebut? Tidak bisa melunasi hutang kita, tidak bisa mengangsur hutang kita, justru hutang kita semakin lama semakin bertambah. Nah, jadi yang negatif-negatif yang mengandung mudarat ini tidak boleh dipelihara di dalam Islam. La dharar wa la dirar. Islam kata Rasul mengatakan tidak boleh ada mudarat, tidak boleh diingkari, ditolak. Mudarat dalam Islam tidak boleh. Yang negatif, yang buruk, yang mengancam jiwa, harta, keturunan dan seterusnya, itu wajib ditolak di dalam Islam. Nah, jadi termasuk juga budaya yang seperti ini. Nah, mungkin karena selama ini mungkin pemerintah kita ya mengira itu boleh, tapi kita sampaikan bahwasanya perlu dilihat kembali, perlu dikaji kembali. Bapak-bapak kita di majelis ulama juga seperti itu, harus melihat dari kacamata syariat apakah benar acara tabu'i tersebut adalah acara yang apa sebatas adat saja dan tidak bertentangan dengan syariat. Jadi kita sangat menyarankan kepada pemerintah kita untuk ya senantiasa kita mengkaji. Ya senantiasa kita mengkaji, kita serahkan itu kepada ahlinya, kepada para ulama. Kemudian para ulama nanti apa namanya itu menyampaikan fatwanya. Jadi hendaklah pemerintah kerjasama dengan para ulama, ya. Dan pemerintah itu tidak boleh sendiri berjalan begitu. Ulama kemudian tidak segan-segan ya menyampaikan mana yang benar kepada pemerintah. Dan kita sama-sama menginginkan negeri kita, kampung kita, semuanya itu adalah berada di dalam yang baik. Jadi maksud daripada penyampaian seperti ini yaitu semata-mata untuk memperbaiki, bukan menyodok, memojokkan, bukan menyalahkan, tapi meluruskan. Ya, kritik membangun. Jadi orang mengatakan kebebasan pers, kebebasan berbicara. Kita menyampaikan begini kebebasan yang baik yang kita sampaikan. Orang, sebagian orang menyampaikan kebebasan berbicara, tapi dalam rangka menjatuhkan, dalam rangka mengolok-olok, dalam rangka memfitnah. Kita insya Allah tidak. Kita menyampaikan kebenaran yang kita ketahui, dan semoga ini tembus, bisa menembusi apa? Hati-hati orang yang mendengarnya. Alhamdulillah, sepertinya kita sudah sampai di akhir acara kita, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah senantiasa menjaga negeri kita, menjaga pemerintah kita, dan memberikan yang terbaik untuk negeri kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai. Karena negeri ini didirikan oleh para pendahulu kita lewat bambu runcing, lewat tetesan, bukan saja tetesan darah, tapi dengan hujan darah, bermandikan darah, bermandikan apa, keringat dan darah, dalam rangka mereka melepaskan negeri kita yang tercinta ini dari belenggu penjajah 350 tahun dari 1596 sampai 1945, tambah 3,5 tahun dari penjajahan Jepang. Jadi negara kita ini adalah, kita semuanya wajib mencintai negeri. Cinta kepada tanah air ini bagian daripada apa? Bagian daripada kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Karena ini adalah merupakan negeri yang besar, negeri yang kaya, asetnya banyak. Maka kita wajib apa namanya itu memelihara aset ini. Jadi semoga Allah Subhanahu wa Taala memberikan yang terbaik untuk negeri kita sekarang dan masa-masa akan datang, dan juga semoga Allah menjadikan pemudanya, penduduknya, semua masyarakatnya masyarakat yang, mari kita sama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kita meninggalkan segala sesuatu yang merugikan kita di dunia dan akhirat kita, yang merugikan diri kita, kesehatan kita, keluarga kita, masa depan kita. Apakah dalam bentuk rokok, ganja, kemudian perjudian, kemudian membunuh, kemudian berzina dan sebagainya, korupsi dan seterusnya. Mari kita senantiasa merubah diri kita. Kita hijrah dari yang buruk menjadi yang baik, dari yang kurang sempurna kepada yang sempurna, dari yang tadinya kesyirikan kepada tauhid, dari yang tadinya maksiat kepada yang baik, dari yang tadinya menimbulkan musibah menjadi hal yang menyebabkan tertolaknya kita daripada musibah. Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua dalam melakukan tugas kita sebagai hamba Allah di permukaan bumi ini. Demikian, semoga bermanfaat. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas segala perhatian Anda, dan sebagai manusia biasa tentunya silaf dan kekeliruan semata-mata dari kami dan dari syaitan, dan kepada manusia kami minta maaf, dan kepada Allah kita pun bertaubat kepadanya. Demikian saja, dan akhirnya mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.